kita mulai dengan murajaah. Apa yang dimaksud dengan ucapan Al-Imamu Ahmad wa nusaddiqu biha bila kaifin wala ma'nan? Nusaddiqu biha bila kaifin wala ma'nan. Al-Firdaus. Kita mengimaninya tanpa membagaimanakannya dan memaknainya dengan makna yang diberikan oleh ahlul bid'ah. Misalnya? Misalnya seperti al-yad, al-qudrah. Barok. Baik. Wala naruddu syai'an minha. Ucapan beliau bila kaifin wala ma'nan wala naruddu syai'an minha, ini ada tiga perkara yang termasuk penyimpangan di dalam asma dan juga sifat. Apakah tiga perkara tadi? Wanul arif. Dari ucapan beliau bila kaifin wala ma'nan wala narud bisyai'an minha, beliau mengisyaratkan adanya tiga penyimpangan di dalam masalah nama dan juga sifat Allah terkandung dari tiga kalimat ini. Pertama, makna. Ya. Pertama, dari segi makna. Dari segi makna. Makna. Bagaimana maksudnya? Tidak mengambil makna sebagaimana ahlul bid'ah memaknai. Ya, mereka menamakan apa itu? Gimana? Baik, Fauzan. Musyabihah. Musyabihah. Dari kalimat mana? Ya, berarti yang pertama tashbih. Baik, yang kedua? Mu'awilah. Ta'wil. Dari kalimat? Wala makna. Wala makna. Baik, atau dinamakan dengan tahrif. Ya, karena ini termasuk tahrif maknawi. Ya, ta'wil sama dengan tahrif maknawi. Baik, kemudian yang ketiga? Yang ketiga mu'attilah, ta'til. Dari mana? Dari kalimat wala narud. Wala naruddu syai'an minha. Tarut. Baik, paham siapa? Puan. Paham yang dimaksud ya? Mana mana ucapan Imam Ahmad yang menunjukkan bahwasanya nama dan juga sifat Allah adalah tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Dari mana kita mengambil dari ucapan beliau? Rahmani. Ya. Yang mana? Di antara kaidah Ahlussunnah bahwasanya nama dan juga sifat ini tauqifiyah, artinya harus diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Enggak boleh kita menentukan nama dan juga sifat dari akal, ya, atau dari mimpi misalnya. Baik, dari ucapan Imam Ahmad sebelah mananya yang menunjukkan yang demikian? Ada enggak? Ada, bahkan ada beberapa tempat di situ diulang oleh beliau menunjukkan bahwasanya nama dan juga sifat harus diambil dari Quran dan hadis. Ada enggak kalimat Quran dan hadis? Mana? Ada? Gimana bunyinya? Laisa kamitslihi syai' wa as-sami'ul basir. Baik, pertanyaannya mana yang menunjukkan dari ucapan beliau bahasanya nama dan juga sifat adalah berdasarkan Quran dan hadis? Baik. Muhammad Sofi. Ya. Bismillahi wa bima ja'a anillah. Ucapan Imam Ahmad. Wala yabluhu wasfi wasifin nu'minu bil qur'ani kulluhu muhkamatun tashabihahu. Ya, tauqifiyah, ya, nama dan juga sifat harus berdasarkan Quran dan hadis. Dia memberikan di situ beberapa kaidah. Baik, Ragin. Ucapan ucapan Imam Ahmad di ini wala nata'addal Quran wal hadis. Iya, wala nata'adda al-Qur'ana wal hadis. Artinya apa? Dan jangan kita melewati atau melebihi atau mendahului Al-Qur'an dan hadis. Ya. Jangan kita mendahului melewati Al-Quran dan Hadis. Ya, kalau Allah menetapkan nama dan juga sifat, Nabi menetapkan nama dan juga sifat, kita tetapkan. Kalau tidak, ya jangan menetapkan. Baik. Ada tempat yang lain? illa bitasdiqin illa bitasdiqir rasul rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tathbitul Quran. Bisa di situ juga. Juga sebelumnya wa naqulu kama qal wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah la nata'adda dzalik. Jadi ada beberapa tempat menunjukkan bahwasanya nama dan juga sifat ini tauqifiyah. Baik. Apa maksud ucapan beliau? Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syunni'at. Roughly. Ayo. Sudah? Rizki? Baik. Perkataan wala nazilu anhu was sifatan min sifatihi li syana'ati suni'at. Maksudnya li syana'atin suni'at. Yeah. Maksudnya itu kita enggak boleh ngilangin sifat yang dari Allah cuma gara-gara kita diejek-ejek gitu, dilecehkan. Iya. Yeah. Misalnya apa? Misalnya kita menetapkan Allah di atas ars, istawa. Nah, kita disebut musyabbihah. Iya. Apa yang dimaksud dengan ucapan beliau kun hu? Rafli ada gak Rafli? Belum? Rafli ada Rizki. Antum Rizki, Rafli mana? Oh iya, mengundurkan dirinya. Baik, sama mengundurkan diri. Dia di mustawa terakhir. Idan. Tasnya apa? Muhammad Rafif. Apa makna kunhu? Kita tidak mengetahui ya. Jadinya sifat-sifat Allah. Apanya? Sifat-sifat Allah. Tidak mengetahui apanya? Kunhu artinya apa? Tidak, catat enggak? Ayo. Muhammad Miftah. Ya? Ayo. Ya, kita tidak mengetahui kaifiahnya, maka dikembalikan kepada Allah. Baik, kunhu artinya apa? Kaifiyah, iya. Hakikatnya. Kunhu syai' maksudnya adalah hakikat dari sesuatu. Ya, kunhu itu artinya adalah hakikat. Kunhu syai' artinya adalah hakikat dari sesuatu. Jadi kita tidak mengetahui hakikat dari bentuk yang sebenarnya, kaifiyah yang sebenarnya dari sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Sebutkan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ifdan. Ali. Bang. Ucapan Imam Syafi'i. Amantu billahi wa bima ja'a minallah. Anillah. Ya maradillah. Muradillah. Ala muradillah. Ya. Wa amantu bi rasulillah. Di situ. Ma ja'a ani rasulillah. Ya. Ala maradi rasulillah. Ala muradi. Ala muradi. Rasulillah. Rasulillah. Apal enggak antum? Belum. Paling gampang dihafal. Kan? Siapa ngapal? Siapa yang ngapal? Yang lain? Aman? Sampai Ucapan Imam Syafi'i. Ya, ucapan imam yang memiliki nama yang ya masyhur di negeri kita. Apalagi ini berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal. Perlu yang demikian kita hafal di luar kepala. Ya, maksudnya di luar kepala dihafal beneran gitu ya, kan lupa. Contoh yang lain ucapan beliau, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ayya da'aha liqawli ahadin kainan mankan. Ya, ini juga ucapan yang dinukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, harus kita hafal. Ya, sebagai seorang talibul ilm dan seorang da'i. Dan dia berkaitan dengan kewajiban untuk mengikuti sunnah. Baik. Apa maksud dari ucapan beliau ala muradillah? Ini. Ina Joni. Ya, Joni. Ala muradi, ala muradillah. Apa maksudnya? Kita memahami sesuai Allah yang kehendaki, bukan ya kehendak kita. Ya. Allah menghendaki apa? Kita memahami dengan bahasa apa? Allah menghendaki kita memahami Al-Quran dan Hadis dengan bahasa apa? Ya. Baik. Itu maksudnya. Jadi kita harus pahami sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah turunkan Al-Quran dan Hadis dengan bahasa Arab, kita pahami ya makna sifat dan juga nama tadi dengan bahasa Arab. Dan Allah tidak menghendaki tashbih, ta'til, takyif, tahrif. Orang yang mentahrif atau mentakwil atau mentashbih atau mentaktil, berarti dia ya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik. Ucapan Abdullah bin Mas'ud. Teman. Thank you. Wa ala hada Jafan Abdullah ibn Mas'ud. Tabi'u Tabi'u Kitabi'u Wala Wala Tabi Ittida' maksudnya adalah membuat sesuatu yang baru. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Terus faqad kafar faqad kaf uf faqad kufitum faqad kufitum kufitum kufiya ya majhul sesungguh kalian telah dicukupi. Apa maksudnya ittabi'u wa la tabtadi'u? Ikutilah apa yang Rasulullah SAW sampaikan ya, dan kau telah dicukupi dengan risalahnya. Apa hubungannya dengan nama dan juga sifat? Sekarang beliau sedang berbicara tentang kaidah-kaidah nama dan juga sifat. Apa hubungannya? Kaidahnya bagaimana para sahabat dahulu mengikuti dalil dan mengikuti Rasulullah SAW dan berhenti ketika ya mengikuti siapa? Tabi'u mengikuti para ketika para sahabat. Sahabat. Ya. Beliau berbicara tentang orang-orang yang ada di zaman beliau. Ya. Tidak usah membuat sesuatu yang baru. Ikuti saja apa yang dilakukan oleh para sahabat. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Sudah tidak perlu capek membuat sesuatu yang baru. Ya, sudah kita sebutkan kemarin contohnya. Ya. Skripsi, kita harus membuat sesuatu yang baru, capek untuk mencari judul yang baru yang belum pernah ditulis oleh orang. Ya, kadang menemukan ternyata sudah ditulis. Ngajukan lagi ternyata sudah ditulis. Ya, banyak orang yang bahkan ya enggak lulus-lulus karena ya enggak menemukan judulnya. Dalam agama kita, kita tinggal apa? Ittiba. Kita tinggal mengikuti saja. Baik. Apa yang dimaksud dengan ucapan Umar bin Abdul Aziz, "Fama fawqahum muhassir wa ma dunahum muqassir"? Baik. Ustaz bisa soalnya ya sama fawqahum muhassir wa ma dunahum muqassir. Jangan antum tulis apa? Jadi kita itu hendaklah harus mengikuti jejaknya sahabat. Sahabat. Baik. Terus di mana para sahabat kalau berhenti? Ya. Di tempat berhenti dan juga apa? Para sahabat dan rasulnya itu ketika berhenti di atas ilmu gitu. Baik, itu yang pertama. Sekarang kalau ucapan beliau fama fauqahum muhassir wa ma dunahum muqassir. Artinya apa dulu? Apa yang ada di atas mereka? Muhassir. Apa makna muhassir? Berlebihan. Wa ma dunahum, apa yang ada di bawah mereka? Muqassir. Apa makna muqassir? Menyanyiakan gitu. Menyanyiakan. Taib, antum terangkan secara umum. Di atas para sahabat berlebihan, di bawah para sahabat menyanyiakan. Terus harusnya bagaimana? Jadi kita selaku apa? Manhaj harusnya wajamaah. Ya. Harus berada di tengah-tengah. Harusnya berada di tengah-tengah. Sebagaimana para sahabat. Sebagaimana para sahabat dan rasulnya. Ya. Sulit enggak berada di tengah? Gimana, Ustaz? Sulit tidak berada di tengah? Sulit. Sulit. Orang kalau mau menyimpang ke kiri dan ke kanan mudah. Ya. Mau menyimpang ke kanan dan ke kiri mudah, tapi untuk menjadi ummatan wasatan, ya umat yang pertengahan, bukan perkara yang mudah. Kecuali yang Allah SWT berikan taufik. Dan Quran dan juga hadis adalah wasat, mengajarkan kepada kita i'tidal dan juga pertengahan. Oleh karena itu orang yang berpegang teguh dengan Quran dan hadis, insyaAllah akan diberikan taufik untuk senantiasa di pertengahan. Ya. Baik, kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan dengan pelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Lanjutkan ucapan beliau, masih membawakan athar dari para salaf yang menunjukkan tentang kaedah-kaedah di dalam memahami nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, Yudi. Iqra. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala al-imam Abu Umar al-Auza'i radhiyallahu anhu alayka bi asarin min salafin wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal alayka wa alayka bi asarin min salafin athari man alayka bi asari man salafa wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a an-nas wa ara'a ar-rijal wa in وَإِنْ زَخَرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ طيب. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طيب. لما تكن وَقَالَ الْإِمَامُ ini ditulis Abu Umar, yang benar Abu Amr, Imam Ma'ruf Al-Auza'i, beliau adalah Abu Amr Abdul Rahman ibn Amr. Baik. Beliau adalah imam penduduk Syam di zamannya, baik di dalam masalah hadis maupun di dalam masalah fikih. Beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf. Alaik, yaitu hendaklah kau berpegang, ya, alal mar'i kada wa kada, maksudnya adalah wajib bagi seseorang untuk berpegang bi athari man salaf, dengan athar-athar para salaf, ya, para sahabah, para tabi'in. Kewajiban bagi kita adalah mengikuti mereka, karena Allah SWT mengatakan wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni thumma ladzina yalunahum thumma ladzina yalunahum. Kenapa beliau menyebutkan pujian ini? Supaya kita mengikuti mereka. Tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengikuti para sahabat. Dan ketika beliau ditanya satu golongan yang selamat, dan dia adalah al-firqatun najiyah, selamat dari perpecahan, selamat dari neraka, sementara 72 golongan yang lain terancam dengan neraka, beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, apa yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Kalau ingin selamat dari perpecahan, selamat dari ancaman dengan neraka, maka hendaklah kita mengikuti atharu man salaf, ikuti atharnya para salaf. Dan mengikuti manhaj salaf adalah sebuah kewajiban. Wajib hukumnya untuk mengikuti manhaj salaf. Tidak ada di sana tawar-menawar. Kalau mau silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tidak. Wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj salaf. Wa in rafadaka an-nas. Meskipun manusia ya, apakah manusia ridha atau tidak, itu tidak, bukan kepentingan kita, bukan urusan kita. Ya, yang penting kita membuat ridha Allah azza wa jal. Wa in rafadaka an-nas, meskipun manusia menolak dirimu. Disebutkan dalam hadis, man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah kemudian manusia marah, karena siapa yang mencari ridha Allah, berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah, ya, beribadah dengan sesuai dengan sunnah, berakidah dengan akidah yang sunnah, kemudian ada di antara manusia yang marah, maka Allah SWT akan ridha kepada orang tadi, karena dia dimarahi untuk mencari ridha Allah. Allah ridha dengan dirinya, dan Allah akan menjadikan manusia akhirnya ridha dengan dia. Dan hati manusia di bawah kekuasaan Allah SWT. Kalau Allah sudah ridha dengan seseorang, maka Allah akan dengan mudah menjadikan manusia yang lain ridha dengan orang tersebut. Tambah banyak para ulama, para duat yang mereka mukhlisun berdakwah di jalan Allah, mendapatkan tantangan, mendapatkan gangguan, dan dia terus bersabar sampai akhirnya Allah SWT membuka jalan keluar. Banyak di antara manusia yang mendapatkan hidayah, bahkan sebelumnya memusuhi habis-habisan, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Karena dia berusaha untuk mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Ikhlas di dalam berdakwah. Dan sebaliknya, man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa asqata alaihi an-nas. Barang siapa yang mencari ridha manusia tapi dengan dimurkai oleh Allah, mengamalkan amalan-amalan yang membuat senang manusia sesuai dengan adatnya, sesuai dengan kebiasaan mereka, sesuai dengan kemauan mereka, mencari keridhaan mereka tapi dengan mengorbankan agamanya sehingga Allah marah dan murka kepada orang tersebut. Apa yang terjadi? Allah akan marah kepada orang yang demikian sifatnya, mencari ridha manusia kemudian dia mengorbankan agamanya. Allah akan marah. Dan Allah akan menjadikan manusia menjadi marah kepada dirinya. Kebalikan dari apa yang dia inginkan. Dia ingin keridhaan manusia, tapi karena dengan membuat marah Allah, akhirnya Allah menjadikan manusia justru menjadi benci dan marah kepada orang tadi. Dengan satu sebab atau lebih. Dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dibongkar aibnya, ya, atau dengan satu sebab sehingga manusia menjadi benci dengan orang tadi. Ya. Dan ini banyak terjadi yang demikian. Apa ini? Baik. Orang yang berusaha untuk mencari ridha manusia. Dai misalnya, bagaimana manusia bisa berkumpul, ya? Tetapi dia melakukan perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Akhirnya Allah pun benci kepada orang tadi dan menjadikan manusia yang awalnya mungkin memuji dia, mengagung-agungkan dia, akhirnya meninggalkan orang tersebut. Tidak didengarkan ucapannya, tidak memiliki kedudukan lagi di mata manusia, rendah, hina di mata Allah dan di mata manusia sendiri. Ya, karena dia mengorbankan agamanya untuk mencari keridhaan manusia. Maka wa in rafadakan nas, meskipun manusia menolak dirimu, abshir. Ya, yang penting Allah SWT ridha dengan kita. Kalau kita berusaha untuk mencari ridha manusia, capek. Karena kehendak manusia berbeda-beda. Antum membuat ridha si A, si B, belum tentu si C ridha dengan antum. Antum ingin membuat C dan D ridha, belum tentu si A dan B ridha dengan apa yang antum lakukan. Akhirnya antum capek sendiri. Sampai meninggal dunia, tidak akan kita yang bisa mendapatkan semua manusia ridha dengan kita. Tapi kalau kita mencari ridha Allah, maka tastarih. Ya, engkau akan lapang dan hatimu akan tenang. Karena itu dikatakan ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan antum dapatkan. Makanya jangan capek-capek mencari ridha manusia. Lihat Quran dan hadis, sesuai dengan Quran dan hadis, imshi, jalankan. Ya. Dan jangan kita mencari keridhaan dan tidak ridhanya manusia. Yang penting Allah SWT ridha dengan kita. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Dan hati-hatilah kalian dengan pendapat-pendapat manusia. Itu pendapat-pendapat yang bertentangan dengan athar para salaf. Ya, karena semakin ke sana, semakin jauh dari nubuwah, semakin jauh dari zaman para sahabat, zaman para tabi'in, banyak di sana pendapat-pendapat yang muncul. Ya, apalagi di zaman sekarang dengan mudah sekali yang namanya pendapat, komentar, ya, siapapun bisa berbicara. Iyak wa ara ar-rijal, hati-hatilah dengan pendapat-pendapat manusia, yaitu pendapat-pendapat yang bertentangan dengan athar para salaf. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka, yaitu haulai rijal yang mereka punya pendapat-pendapat tadi, menghias-hiasi ucapan tadi dengan ucapan, ya, Ini termasuk trik bagaimana supaya ucapan mereka diterima, dipakai oleh manusia, yaitu dengan diperindah ucapannya, diperhalus ucapannya. Setelah itu mendatangkan ya istilah-istilah barat ya, atau dengan ucapan-ucapan yang indah didengar oleh manusia, tetapi isinya adalah kebusukan ya, isinya adalah kejelekan ya. Seperti misalnya khamr, minum-minuman keras, dinamakan dengan minuman kerohanian ya, minuman rohani ya. Atau riba dinamakan dengan bunga ya, bunga kan indah ya, bunga indah, tidak dinamakan dengan riba tetapi dinamakan dengan bunga ya. Atau berzinaan dinamakan dengan ya, apalah istilah mereka yang mereka buat sehingga seakan-akan itu adalah perbuatan yang boleh. Maka hati-hati dengan zukhrufatul qaul seperti ini ya, perkataan-perkataan yang dibungkus, yang diperindah, jangan tertipu. Antum lihat hakikatnya. Hakikatnya apa? Sesuai dengan atsar para salaf atau tidak? Kalau dilakukan oleh para salaf sesuai dengan manhaj salaf, kita terima. Tapi kalau tidak sesuai, maka harus kita tolak. Ya, meskipun dinamakan dengan berbagai nama, ya, Islam modern, Islam Nusantara misalnya. Kita lihat hakikatnya apa. Kalau hakikatnya maksudnya adalah mendahulukan adat istiadat di atas Al-Quran dan Hadis, ya maka ini tidak boleh, bertentangan dengan atsar para salaf, harus kita tolak. Tapi kalau maksudnya ya adalah misalnya kita sebagai orang Indonesia ya memakai pakaian Islam orang Indonesia, ya pakai peci, pakai kopiah, pakai batik, pakai sarung, kalau maksudnya itu gak masalah ya, karena memang di dalam Islam gak ada pakaian khusus. Ini kembali kepada adat istiadat masing-masing ya. Orang Turki pakaiannya lain dengan orang Arab, orang Arab pakaiannya lain dengan orang Indonesia, lain lagi dengan di Pakistan. Silakan, dalam masalah pakaian kembali kepada adat masing-masing, yang penting tidak keluar dari koridor syariat, menutup aurat ya, tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir misalnya. Silakan, perkaranya bebas. Kalau maksudnya dengan Islam Nusantara demikian, monggo silakan ya. Tapi kalau maksudnya adalah mendahulukan adat istiadat di atas Islam ya, kalau sholatnya di sana seperti ini, kalau di sini sholatnya lain dengan bahasa Jawa misalnya, ini nggak boleh yang demikian. Ini sudah merubah syariat. Jadi dilihat hakikatnya, jangan kita melihat dengan hiasan yang ada di luar. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins wal jin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan ya, musuh setan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain. Ya, setan dari kalangan jin mewahyukan kepada setan dari kalangan manusia. Apa yang diwahyukan? Zukhrufal qaul. Ucapan yang dihias-hiasi untuk menipu manusia. Ya, seperti contohnya misalnya tadi kita sebutkan sebagian contohnya. Contoh yang lain ya, berdoa kepada orang yang soleh dibungkus ya, dengan bungkus mahabbatus solihin. ya, berdoa, beristighatsah kepada wali yang sudah meninggal dunia, dibungkus dengan apa? Mahabbatu as-salihin, cinta kepada orang soleh. Yang menunjukkan cinta kepada mereka adalah dengan cara berdoa kepada orang soleh. Siapa di antara manusia yang ketika dikatakan mahabbatu salihin, cinta kepada orang soleh, tidak tergiur hatinya? Dan masing-masing dari kita fitrahnya senang dengan orang-orang soleh, meskipun kita sendiri berdosa. Tapi bertemu dengan orang soleh, akhlaknya baik, ibadahnya baik, kita senang dengan orang-orang soleh. Ya, fitrah manusia mencintai orang-orang yang baik, meskipun dia sendiri tidak sebaik orang-orang soleh tersebut. Dibungkus, dijadikan itu sebagai covernya, sementara dalamnya adalah berdoa kepada orang soleh. Kita jangan melihat bungkusnya, kita lihat hakikatnya apa. Kalau dia mengatakan ya wali isfa'ni atau isfa'li indallah, ya wali urzukni, dan seterusnya, berarti ini doa. Dan berdoa kepada selain Allah adalah termasuk syirik yang besar. Ya. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu. Gimana ayatnya? Apa? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi kita melihat hakikatnya ini adalah kesyirikan, meskipun di ya ditutupi dengan dia ya, dengan kebaikan, dengan mahabbatus salihin, atau sesuatu yang bid'ah ditambah dengan hasanah, ada ucapan hasanah, ya, supaya seakan-akan itu menjadi apa? Menjadi baik. Ada hasanahnya. Maka kita jangan tertipu dengan ya zukhruf al-qaul. Baik. Maka kenapa beliau mendatangkan asar ini? Untuk menunjukkan kepada kita kewajiban kita adalah mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in dalam segala hal. Tentunya diantaranya adalah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah. Mereka sudah berbicara, mereka sudah menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah. Maka kita pegang petunjuk mereka, ya, jangan kita tertipu dengan ucapan orang-orang setelah mereka, mengatakan ya dengan lafad-lafad yang baru yang belum pernah ada di zaman salaf, ya, dikatakan ini adalah ta'wil, ya, atau dikatakan ini adalah tanzih, ini adalah untuk menyucikan Allah dari tashbih. Maka kalimat-kalimat seperti itu harus kita teliti terlebih dahulu apa maksudnya. Nah, dan setelahnya waqala Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wa da'an nasa ilaiha hal 'allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal 'alimaha syakil hal 'alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali aw lam ya'lamuha qala lam ya'lamuha qala fa syai'un lam ya'lamhu ha'ula'i a'alimtahu anta qala ar-rajul fa inni aqul qad 'alimuha qal afa wasi'ahum alla yatakallamu bih wa la yad'un nasa ilaih am lam yasa'hum qal bala wasi'ahum qala fa syai'un wasi'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu la la yasi'uka anta la yasa'uka anta fan qata'a ar-rajul faqala al-khalifah wa kana hadiran La wasi'allahu ala La wasi'allahu La wasi'allahu ala man la yasa'hu wa la wasi'ahum Man lam yasa'hu Man la yasa'hu ma wasi'ahum. Baik. Beliau mengatakan wa qala Muhammad ibnu Abdurrahman al-Adrami. Ya, demikian ditulis. Tapi di nuskhah yang lain di Sony, Ustaz Sony. Di situ demikian ditulis Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami. Sama. Tapi yang benar adalah Abu Abdurrahman al-Adhrami. Abu Abdurrahman al-Adhrami. Beliau namanya Abdullah ibnu Muhammad. Abdullah ibnu Muhammad. Abu Abdurrahman al-Adhrami al-Musini. Baik, Ibnu Hajar mengatakan beliau thiqah. Abu Hatim juga demikian mengatakan beliau adalah thiqah. Baik. Beliau berkata kepada seseorang yang berbicara dengan bid'ah. Dan maksudnya di sini adalah bid'ah khalqil Quran. Bid'ah akidah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan yang dimaksud di sini adalah Ahmad ibnu Abi Duad. Ahmad ibnu Abi Duad, Abi Duad ya, dengan Hamzah. Beliau adalah termasuk Rais min Ru'us al-Mu'tazilah. Tokoh di antara tokoh-tokoh Mu'tazilah di zamannya. Terjadi dialog antara Abu Abdurrahman Al-Adhrami dengan Ahmad ibn Abi Duat ini. Dan keduanya berada di depan Al-Wathiq ibn Al-Mu'tasim, seorang khalifah Abbasiyin. Al-Wathiq ibnu Al-Mu'tasim. Baik, kita tahu bahwasanya di zaman itu Mu'tazilah sedang memiliki kekuatan. Ya, beberapa khalifah terfitnah dengan fitnah mereka. Ya, termasuk diantaranya adalah Ma'mun. Ya, kemudian saudaranya Mu'tasim. Baik. Dan kejadian ini atau dialog ini terjadi di zaman Wathiq. Wathiq ini adalah anaknya Mu'tasim. Urutannya Ma'mun, kemudian Mu'tasim. Ini saudaranya Ma'mun. Kemudian setelah itu datang Al-Wathiq, anaknya dari Al-Mu'tasim. Kemudian setelah itu baru datang Al-Mutawakkil. Zaman Mutawakkil, ya, beliau termasuk yang mendapatkan hidayah kepada sunnah sehingga kembali tegak sunnah. Di zaman Wathiq ini terjadilah dialog di antara dua orang ini, imam, di antara imam-imam Ahlussunnah dengan Ahmad ibnu Abi Duad. Dia mengatakan kepada Ahmad ini, wada'an nasa ilaiha. Selain berbicara dengan bid'ah ini, dia juga berusaha untuk mendakwai manusia. Ya, karena ahlul bid'ah ada dua macam. Ada ahlul bid'ah yang diam, ya tidak mengajak manusia untuk mengikuti bid'ahnya, ada di antara mereka yang berusaha untuk mengajak manusia mengikuti bid'ahnya. Ini beda, dibedakan oleh para ulama. Kalau ini dia berusaha untuk mengajak, ya bahkan saat itu ya raja menyuruh madrasah-madrasah ya untuk mengajarkan akidah Mu'tazilah ini. Ulama-ulama dipaksa untuk mengikuti akidah Mu'tazilah. Ya termasuk ulama-ulama Ahlu Sunnah, di antaranya adalah Imam Ahmad, Ali bin al-Madini, ya, dan masih banyak lagi, mereka dipaksa untuk ya mengikuti akidah Mu'tazilah ini. Kalau tidak mengikuti mungkin dipenjara atau dicambuk. Kemudian yang berat bagi mereka. Ada di antara mereka yang bersabar, ya tidak mau mengucapkan sama sekali dan rela untuk dicambuk, ya untuk dipenjara seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ada di antara mereka yang melakukan, yaitu mengucapkan seperti yang diinginkan, tetapi masuk di dalam golongan orang yang dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia dalam keadaan terpaksa, karena di situ diancam, ya, disakiti fisiknya, dibunuh. Dan ada di antara mereka yang mengucapkan tauriyah, zahirnya seakan-akan mengikuti mereka, tetapi batinnya sebenarnya dia tidak mengikuti. Ya, mengucapkan sebuah ucapan yang dipahami oleh orang yang mendengarkan seakan-akan maknanya demikian, tetapi orang yang mengucapkan ya dia memaknai yang lain. Ada di antara mereka yang ketika ditanya apakah Al-Quran itu makhluk, maka dia mengatakan, aku bersaksi bahwasanya ya Taurat, Injil, Zabur dan Quran semuanya ini adalah makhluk. Maksudnya apa? Jari-jarinya ini. Maksudnya apa? Jari-jarinya. Dia menyebutkan, saya bersaksi bahwasanya Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran semuanya ini adalah makhluk. Orang yang mendengarnya memahami, nah, berarti ini akidahnya sama dengan kita. Sementara dia maksudkan apa? Tangan-tangannya adalah makhluk. Itu jari jemari yang dia sebutkan tadi adalah makhluk. Ini namanya tauriyah. Dan ini tidak dilakukan kecuali memang dalam keadaan darurat. Yang tidak boleh seorang sering-sering melakukan tauriyah, karena bisa menggiring dia kepada sesuatu yang lebih ya parah daripada itu, yaitu dusta. Baik. Apa yang terjadi setelah itu? Hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lamuha? Beliau bertanya kepada Ahmad bin Abi Duatin, apakah bid'ah yang engkau serukan ini, yaitu bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu beliau tahu ya bahwasanya Al-Qur'an ini adalah makhluk. Wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, demikian pula Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali, dan semuanya sepakat baik Ahlu Sunnah maupun Mu'tazilah tentang keutamaan para khulafa'u ar-rasyidin, tentang keilmuan mereka, tentang dalamnya ilmu mereka, apalagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamun nas billahi azza wajal. Maka beliau bertanya, mereka ini Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali tahu tidak tentang bahwasanya Al-Qur'an ini adalah makhluk? Apakah mereka tahu am lam ya'lamuha, atau mereka tidak tahu? Dua pilihan, tahu atau tidak tahu. Baik. Qala ar-rajul, ya, qala lam ya'lamuha. Ya. Ada dua pilihan, tahu atau tidak tahu. Kalau dia menjawab tahu, ya, maka dia harus ada konsekuensinya. Kalau dia mengatakan tidak tahu, maka ada konsekuensinya. Dia mengatakan lam ya'lamuha. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu. Baik. Jawaban antum tidak tahu. Qala, maka Abu Abdurrahman mengatakan fa syai'un lam ya'lamuhu haula a'limtahu anta. Sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah, padahal dia adalah a'lamun nas billah, a'lamun nas bihadis syariah, orang yang paling mengenal tentang syariat ini, tentang agama Islam, tentang Allah, tentang Al-Quran. Demikian pula Abu Bakar dan Umar dan juga Uthman dan juga Ali, mereka adalah a'lamun nas ba'da al-anbiya. Tapi mereka tidak tahu, ya, a'alim tahu anta, kemudian engkau mengetahui tentang pendapat ini, akidah ini. Jadi seakan-akan engkau mengatakan saya lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan juga Ali. Fitrah dia masih benar. Mengingkari enggak mungkin saya lebih tahu daripada Rasulullah dan juga para khulafaur rasyidin. Ketika dia ngeh, ya, baru sadar ternyata ucapan lam ya'lamuha konsekuensinya saya lebih tahu daripada Rasul. Saya tahu tentang bahwasanya Quran itu makhluk, Rasulullah dan juga para khulafaur rasyidin tidak mengetahui tentang, ya, Al-Quran itu makhluk. Dia sadar yang demikian. A'alim tahu anta, tidak mungkin dia mengatakan iya, saya lebih tahu. Karena yakfur. Ya, dia bisa keluar dari agama Islam dengan ucapan tersebut. Baik. Akhirnya apa dia mengatakan? Fa inni aqul qad alimuha. Wah, kalau demikian yang pertama tadi salah. Saya katakan mereka sudah tahu. Karena enggak mungkin saya tahu kok mereka tidak tahu, berarti mereka itu sudah tahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafaur rasyidin sudah mengetahui, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Enggak mungkin saya mendahului mereka di dalam masalah ilmu ini. Baik. Antum mengatakan bahwasanya mereka sudah tahu. Qala, kemudian beliau mengatakan, karena di sini ada konsekuensinya juga. Afa wasi'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'un nasa ilaihi am lam yasa'hum. Baik, kalau antum mengatakan bahwasanya mereka sudah tahu, apakah luas bagi mereka, lapang bagi mereka, boleh bagi mereka untuk tidak berbicara dengan akidah ini dan tidak mengajak manusia kepada akidah ini, atau tidak luas bagi mereka? Ya, bolehkah mereka, apakah luas bagi mereka untuk tidak berbicara dengan akidah ini dan tidak mengajak manusia kepada akidah ini, atau tidak boleh bagi mereka, atau tidak luas bagi mereka? Masing-masing ada konsekuensinya. Kalau luas bagi mereka untuk tidak berbicara, boleh bagi mereka untuk tidak berbicara dan tidak mengajak manusia, ada konsekuensinya. Dan kalau tidak boleh, maka ada konsekuensinya. Qala bala wasi'ahu. Dia mengatakan, iya, boleh bagi mereka untuk tidak berbicara. Ya, seandainya dia mengatakan boleh bagi mereka tidak berbicara, artinya mungkin jadi mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran itu makhluk, tetapi mereka tidak berbicara sekalipun bahwasanya Al-Quran itu makhluk, dan tidak mengajak manusia untuk mengatakan dan berakidah bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dia mengatakan bal wasi'ahum, bala wasi'ahum. Bahkan yang demikian adalah boleh bagi mereka. Karena dia tahu bahwasanya Nabi dan juga para khulafaur rasyidin sama sekali tidak pernah mengabarkan dan tidak pernah berbicara bahwasanya Al-Quran itu apa? Makhluk. Dia tahu yang demikian. Jadi kalau dia mengatakan mereka tahu, berarti mereka tahu tetapi tidak mengabarkan kepada manusia. Mereka tahu dan tidak mengabarkan kepada manusia. Kalau ini boleh bagi mereka, ya, kenapa tidak boleh untuk kamu? Mereka tahu dan tidak mengajak manusia kepada bid'ah khalqil Quran. Tapi kamu, kenapa kamu berdakwah dan mengajak manusia untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk? Kenapa tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat? Seandainya memang benar mereka tahu dan mereka tidak mengabarkan kepada manusia, sudah, kalau memang mereka tidak mengabarkan, kamu juga demikian, jangan mengajak manusia untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi sekarang kenyataannya antum, yaitu ulama Mu'tazilah tadi, mengajak manusia untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, bahkan mewajibkan, membisiki raja untuk mewajibkan madrasah-madrasah untuk yang mengajarkan ya akidah Mu'tazilah. Bahkan ulama yang tidak mengikuti mereka disiksa. Ya, apa-apaan ini? Ya, Rasulullah saja seandainya benar seperti ucapan dia, tahu tetapi tidak mendakwahkan manusia dan tidak mengajak manusia, itu saja boleh bagi mereka. Kenapa kita, kenapa kalian tidak demikian? Makanya beliau mengatakan setelahnya, qala fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta. Sesuatu yang luas bagi Rasulullah dan boleh bagi Rasulullah dan juga para khulafaur rasyidin, apakah itu tidak luas bagi antum? Kalau mereka saja demikian, seandainya dibenar, mereka saja tidak mendakwahkan, kenapa antum mendakwahkan? Itu maksudnya. Fanqata'a ar-rajul. Maka laki-laki ini tidak bisa menjawab. Ya, tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman Al-Adrami. Faqala al-khalifah wa kana hadiran. Maka khalifah saat itu yaitu Al-Wathiq Ibn Al-Mu'tasim, dan saat itu dia hadir. La wassa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahu. Allah tidak akan meluaskan. Ini adalah doa kejelekan untuk ya dai Mu'tazilah ini, ulama Mu'tazilah ini. Allah tidak akan meluaskan orang yang tidak lapang baginya apa yang lapang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah tidak akan meluaskan, artinya didoakan dengan kesempitan bagi orang yang tidak luas baginya apa yang luas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti maksud dari kisah ini yaitu kewajiban kita yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafaur rasyidin. Apa yang luas bagi mereka adalah luas bagi kita. Ya. Kalau mereka beriman dengan nama dan juga sifat Allah dan tidak merasa sempit ya dengan meyakini nama dan juga sifat Allah, maka demikian pula kita harus meyakini nama dan juga sifat Allah. Kita tetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana datang. Istiwa, ya, asabi', yad, kaki, ya, turun, datang, Allah bersama manusia, ya, Allah dekat dengan manusia dan Allah beristiwa di atas arsy. Allah tertawa, Allah berbicara. Ya, dan itu disampaikan oleh Nabi dan juga para sahabat dan tidak sempit bagi mereka. Maka kita pun juga demikian. Kita tetapkan nama dan juga sifat tadi ya sebagaimana datangnya dengan kaedah tidak boleh kita menyerupakan nama dan juga sifat tadi dengan makhluk. maka harus luas bagi kita apa yang luas bagi Rasulullah dan juga para khulafaur rasyidin. Dan kaidah yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman Al-Adrami ini bisa kita pakai juga dalam ya dalam bid'ah-bid'ah yang lain. Ya, dalam bid'ah-bid'ah yang lain. Orang yang melakukan sebuah bid'ah, ya, kita katakan apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang bid'ah ini? Dan para khulafaur rasyidin mengetahui tentang bid'ah ini? Kalau dia mengatakan tidak mengetahui, ya, berarti seakan-akan dia lebih mengetahui daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafaur rasyidin. Dan ini tentunya adalah tidak mungkin diyakini oleh seorang yang masih bersih fitrahnya. Kalau dia mengatakan mengetahui tetapi tidak menyampaikan, berarti dia telah menuduh Rasulullah dan juga para khulafaur rasyidin apa? Menyembunyikan risalah Allah. Rasulullah tahu tetapi tidak menyampaikan. Padahal dalam Al-Quran berapa kali Allah mensifati bahwasanya para nabi kewajiban mereka adalah al-balaghul mubin, ya, menyampaikan. Kewajiban mereka adalah balagh, dan bukan hanya sekedar balagh tetapi menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Dan Allah mengatakan ya ayyuhar rasul balligh, wahai rasul hendaklah engkau sampaikan. Dan Nabi SAW mengatakan innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu khaira ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada nabi sebelumku kecuali wajib baginya, kewajiban para nabi untuk menunjukkan umatnya kebaikan yang dia tahu dan mengingatkan mereka kejelekan yang dia tahu. Haqqan alaihi, sesuatu yang wajib bagi para nabi. Tapi kalau mereka mengatakan tahu tetapi tidak menyampaikan, ya, berarti telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mengatakan tahu, ya, dan mereka menyampaikan, apa yang kita minta dari dia? Kalau dia mengatakan mereka tahu dan mereka menyampaikan, kita minta apanya? Taib. Kalau menyampaikan, mana buktinya? Ya, kalau mereka menyampaikan, mana buktinya? Mana ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bid'ah ini? Kalau dia mengatakan enggak ada, nah berarti dusta. Ya, enggak ada buktinya. Jadi semua pilihan, ya, ini sudah tersekat, ya, sudah tertutup. Ini adalah akibat dari seseorang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Maka apapun alasannya tidak ada benarnya. Dia mengatakan ya tidak tahu salah, mengatakan tahu tetapi menyembunyikan salah, mengatakan tahu dan menyampaikan juga tidak ada buktinya. Berarti intinya ya Rasulullah tidak mengetahui yang demikian, ya, dan tidak pernah mengabarkan yang demikian. Berarti ini adalah sesuatu yang baru, muhdats, mubtada', yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik. Wa hakadha man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashhabahu wa tabi'ina lahum bi ihsan wal a'immata min ba'dihim war rasikhina fil ilmi min tilawati ayatis sifat wa qira'ati akhbariha wa li imraniha kama ja'at fala wassa'a Allahu alaihi. Ucapan Abu Abdurrahman Al-Adrami sudah selesai. Ya, atau kisah Abu Abdurrahman Al-Adrami sudah selesai. Ya, diakhiri dengan doa yang jelek dari khalifah untuk orang yang tokoh Mu'tazilah tadi. Sekarang ucapan pengarang yaitu Ibnu Qudamah, demikianlah orang yang tidak luas baginya apa yang luas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan juga para sahabatnya, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan juga para imam yang datang setelah mereka, dan juga orang-orang yang dalam ilmunya, berupa membaca ayat-ayat tentang sifat Allah dan membaca kabar-kabar tentang sifat Allah dan menjalankannya sebagaimana datangnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, para tabi'in dan juga para imam. Ya, sebagaimana kita baca ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Syafi'i dan ucapan Imam Malik akan datang. Ya, ternyata bagi mereka luas untuk membaca ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, tidak sempit dadanya membacakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan menjalankannya sebagaimana datangnya. Fala wassa'allahu alaih, maka semoga Allah tidak meluaskan orang yang demikian. Semoga Allah menyempitkan hatinya. Dan ini tentunya adalah doa untuk setiap orang yang merasa sempit dengan apa yang luas dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Intinya ya ikhwah, beliau mendatangkan kisah ini maksudnya adalah supaya kita merasa luas dengan apa yang merasa luas dengannya Rasulullah dan juga para sahabatnya. Jangan kita merasa sempit dengan mendengarkan ayat-ayat Allah berupa sifat, ya sifat-sifatnya, atau kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang sifat-sifat Allah. Ya, jangan kita merasa sempit. Bahkan kita harus beriman membenarkan sifat-sifat tadi, ya, tetapi dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak boleh kita menolak, tidak boleh kita takwil. Baik. Setelah beliau mendatangkan kaidah yang dengan harapan ya qari pembaca dia bisa memahami kaidah yang benar di dalam nama dan juga sifat Allah, beliau datangkan dalil dan beliau mendatangkan ucapan para salaf yang semuanya saling menguatkan satu dengan yang lain kewajiban untuk menerima ayat-ayat dan juga hadis tentang nama dan juga sifat Allah. Ya, kita jalankan sebagaimana datangnya. Kita terima, tidak boleh kita tolak. Kita terima dan tidak boleh kita menyerupakan sifat tadi dengan sifat makhluk. Nah, setelah itu barulah beliau mendatangkan ayat-ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan nama dan juga sifat. Ini adalah tentunya termasuk baiknya di dalam menulis. Ya, bagaimana mengurutkan ya tulisan sehingga mudah dipahami oleh orang. Ya, beliau datangkan kaidah terlebih dahulu, dikuatkan kaidahnya. Barulah setelah itu mendatangkan ayat tentang sifat, hadis tentang sifat, ya, supaya kita berada di atas ilmu. Ya, tidak bingung lagi ketika menghadapi ayat-ayat tentang sifat dan juga hadis-hadis tentang sifat. Taib. Qala al-mu'allifu rahimahullah, fa mimma jaa'a min ayati sifati qawlullah azza wa jal wa yabqa wajhu rabbik wa qawlu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuutatan wa qawlu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Tayyib. Barulah beliau mengatakan famimma jaa'a min ayati sifat. Maka di antara yang datang berupa sifat-sifat atau ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah, dan ucapan beliau famimma menunjukkan bahwasanya apa yang beliau sebutkan adalah sebagian saja. Ya, praktek langsungnya bagaimana ketika kita ya membaca ayat-ayat tentang sifat. Famimma, maka di antara yang datang berupa ayat-ayat tentang sifat Allah adalah firman Allah wa yabqa wajhu rabbik, dan akan tetap wajah Rabbmu. Di sini Allah SWT menyebutkan, menetapkan tentang sifat wajah bagi Allah. Sifat wajah bagi Allah. Bagaimana sikap kita? Panil Arif. Bagaimana sikap kita? Ya. Aqulu kama qala Ahsan. Kita mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Allah. Bagaimana? Pertama, kita tetapkan maknanya. Okay. Kita tetapkan maknanya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, itu wajah. Kita tetapkan sifat wajah bagi Allah sebagaimana datangnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita mentakwilnya. Tidak boleh kita mentakwilnya dengan mengatakan misalnya, yang dimaksud dengan wajah di sini adalah zat. Ya, sebagaimana ucapan sebagian, ya, mentakwil wajah dengan apa? Dengan zat. Yang akan langgeng adalah zatnya. Baik, terus tidak boleh kita menolaknya. Tidak boleh kita menolaknya. Kemudian yang ketiga, keempat, tidak boleh kita mentasbih. Membagaimanakan? Ya, tidak boleh kita menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluknya. Ya, jadi tidak boleh kita mentaktil, tidak boleh kita mentakwil, memaknai dengan makna yang lain, dan tidak boleh kita mentasbih. Tadi kan disebutkan ucapan Imam Ahmad, bila kaifin wala ma'nan wala naruddu syai'an minha. Baik. Berarti harus kita tetapkan Allah memiliki wajah. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuutatani. Akan tetapi atau bahkan dua tangan Allah, ya, dua tangan Allah terbentang, terbuka. Di dalam ayat ini jelas Allah SWT menetapkan di antara sifatnya adalah sifat tangan, dan bahwasanya tangan Allah ada dua. Karena Allah mengatakan bal yadahu, akan tetapi kedua tangannya. Jelas menunjukkan bahwasanya Allah memiliki tangan, dan jumlah tangan Allah adalah dua. Maka harus kita tetapkan sebagaimana datangnya. Tidak boleh kita tolak kemudian mengatakan Allah tidak punya tangan, dan tidak boleh kita takwil kemudian mengatakan tangan Allah adalah kudrah, kekuasaan. Dan tidak boleh kita tasbih kemudian mengatakan bahwasanya tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tapi kita katakan Allah SWT memiliki dua tangan sesuai dengan keagungannya. Apakah sama dengan makhluk? Tidak. Laisa kamitslihi syai'. Baik. Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya. Kenapa engkau tidak, apa yang menjadikan engkau, ya, tidak sujud terhadap sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, dengan sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Lima khalaqtu biyadaya, dengan kedua tanganku. Yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki dua tangan. Baik. Jadi sikap kita adalah menetapkan tanpa kita mentakwil. Adapun orang yang mereka mentakwil tangan dengan kudrah, maka para ulama telah menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dari takwil ini. Yang pertama diantaranya, Allah SWT ketika mengatakan kepada iblis, ya, kenapa engkau tidak bersujud dengan kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Allah SWT sedang menunjukkan kepada iblis tentang keutamaan siapa? keutamaan Adam, bahwasanya Adam lain dengan yang lain. Yang lainnya Allah ciptakan dengan kun, ya, dengan kalimat kun, jadilah. Adapun Adam, maka Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Jadi Allah ingin menunjukkan kepada iblis tentang keutamaan siapa? Keutamaan Adam dibandingkan dengan yang lain. Ini loh, ya, Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini adalah tasyrif, ya, kehormatan bagi Adam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Kalau diterjemahkan atau diartikan kedua tangan di sini adalah kudrah, dengan kekuasaanku. Ada bedanya enggak antara Adam dengan yang lain? Hah? Tidak. Karena Allah juga menciptakan iblis dengan kudrahnya. Allah menciptakan iblis dengan kudrahnya atau tidak? Atau dengan kudrah makhluk? Tidak, ini dengan kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit dengan kudrahnya atau tidak? Dengan kudrahnya. Dan seluruh Allah ciptakan dengan kudrahnya. Kalau makna dari yad di sini, tangan di sini adalah kudrah, berarti enggak ada bedanya antara Adam dengan yang lain. Tidak ada bedanya antara Adam dengan iblis. Dan niscaya iblis akan mengatakan, ya Allah, aku juga engkau ciptakan dengan kedua tanganmu. Ya, aku juga engkau ciptakan dengan kedua tanganmu, kedua tanganmu, karena makna tangan di sini kudrah. Ya, makanya kalau diartikan bahwasanya tangan di sini maknanya kudrah, tidak benar. Karena ayatnya maksudnya adalah ingin menyebutkan kelebihan Adam dibandingkan iblis. Kemudian yang kedua, di dalam bahasa Arab kalau sebuah kalimat menggunakan musanna, ia menggunakan tasniyah dua, itu tidak mungkin maknanya yang lain. Ya, tidak mungkin maknanya lain. Pasti maknanya adalah makna yang hakiki. Ya, pasti maknanya adalah makna yang hakiki. Ketika Allah menyebutkan bal yadahu mabsuutatan, ketika Allah mengatakan lima khalaqtu biyadayya, ya, maka yang dimaksud adalah dua tangan yang hakiki. Baik. Jelas ya? Nah. Berarti kita harus tetapkan bahwasanya firman Allah bal yadahu mabsuutatan dan kedua tangan Allah terbentang, ini adalah menunjukkan tentang sifat Allah, di antaranya adalah memiliki tangan. Dan ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Faqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan berkata orang-orang Yahudi bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Ya, ucapan seperti ini dikatakan oleh orang-orang Arab maksudnya adalah menunjukkan kebakhilan. Ya, menunjukkan kebakhilan. Yaduka maghlulah. Tanganmu terbelenggu, maksudnya engkau bakhil. Ya, orang yang tangannya terbelenggu ya seperti ini. Misalnya terbelenggu ya, sehingga dia tidak bisa memberi kepada orang lain. Ya, kalau orang tidak pernah berinfak, tidak pernah memberi kepada orang lain, seakan-akan tangannya apa? Terbelenggu. Itu maksudnya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, Allah enggak pernah memberi. Bakhil. Ya. Ini ucapan mereka. Maka Allah mengatakan, ya, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Yang terbelenggu adalah tangan-tangan mereka. Itu orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang bukhala, orang-orang yang bakhil. Ya, sangat cinta dengan dunia. Ya, sangat cinta dengan dunia dan takut mati. Ya, sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Ya, sangat cinta dengan dunia dan takut mati. Ya, sehingga mereka adalah orang-orang yang abkhalun nas, orang yang paling bakhil dengan hartanya. Ini ma'ruf, sifat mereka adalah ya bakhil, dan mereka menghalalkan segala cara ya riba ya dengan berbagai macamnya. ya curang kepada orang lain, riswah, ma'ruf bahwasanya mereka sering menggunakan riswah yang menyuap, menunjukkan tentang kecintaan mereka terhadap dunia yang berlebihan, yang halal yang haram mereka makan. Dan mereka sangat susah sekali untuk mengeluarkan uang. Ya, termasuk orang yang bakhil. Maka Allah mengatakan ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Maka mereka dilaknat dengan sebab ucapan mereka yadullahi maghlulah. Allah Subhanahu wa taala ya bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang dan Allah berinfak ya yunfiqu kayfa yasha. Ya Allah menginfakkan sesuai dengan kehendaknya. Semua makhluk tidak terkecuali ya mereka mendapatkan rahmat dan juga infak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk orang-orang Yahudi itu sendiri. Ya, rezeki yang mereka dapatkan dari mana kalau bukan dari Allah? Sekecil apapun rezeki yang mereka dapatkan itu adalah dari Allah. Hewan yang tidak terhitung jumlahnya di lautan maupun di daratan, mereka mendapatkan rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah yang Jawadun Karim, ya, dan dialah yang senantiasa berinfak, ya, memberikan rezeki kepada para hambanya. Bal yadahu mabsuutatan. Kemudian setelahnya wa qauluhu ta'ala ikhbaran an 'Isa alaihi salam, dan firman Allah ketika beliau atau ketika Allah mengabarkan tentang Isa alaihi salam, tentang ucapan Isa. Ya, terjadi dialog antara Allah dengan Isa di padang mahsyar. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimtahu. Kemudian beliau mengatakan ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku ya Allah. Seandainya aku dusta atau pernah terbetik di dalam hatiku mengajak manusia untuk menyembah diriku dan juga ibuku, maka engkau maha mengetahuinya. Ini ucapan orang yang shadiq, orang yang benar-benar jujur luar dalamnya. Lisannya tidak pernah dia mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya, dan hatinya juga demikian, sama sekali tidak pernah mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya dan juga ibunya. Ya Allah ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatiku, apa yang ada di dalam jiwaku. Apa yang aku ucapkan adalah benar, dan saya tidak pernah menyembunyikan perasaan, niat, keinginan sedikit pun supaya manusia menyembah kepada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Di dalam ayat ini Allah menetapkan bahwasanya Allah memiliki nafs. Ya Allah SWT memiliki nafs. Berarti harus kita tetapkan di antara sifat Allah adalah nafs. Sebagaimana datangnya. Ya, dan di dalam Al-Qur'an Allah SWT mengatakan kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Ya, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Demikian hadis ayatnya. Hah? Ya, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. An la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Ya, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Ya. Ala nafsihi, berarti di sini Allah juga menetapkan nafs. Baik. Dan tidak ada masalah. Kita tetapkan Allah memiliki nafas, jiwa, ya, atau nafas bagi makhluk lain dengan nafas yang dimiliki oleh Allah SWT. Ya, di sini ditetapkan bahwasanya makhluk memiliki nafas. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Tapi jiwa makhluk lain dengan jiwa al-khaliq. Nafas al-makhluk lain dengan nafas al-khaliq. Ya. Jadi kita menetapkan bukan berarti kita menyerupakan. Baik. Kemudian firman Allah wa qauluhu subhanahu wa jaa'a rabbuk. Dan akan datang Rabbmu. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, yaitu di padang mahsyar. Allah SWT akan datang untuk memberikan keputusan di antara para hambanya. Li fasli al-qadha. Baik. Maka kita harus tetapkan bahwasanya Allah akan datang. Ini adalah sifat fi'liyah bagi Allah. Yang sifat fi'liyah bagi Allah SWT, sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiatullah. Ya, kita harus tetapkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-maji, yaitu Allah akan datang. Bagaimana datangnya? Apa jawabannya? Sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan datangnya makhluk. Ya, bagaimana datangnya? Sesuai dengan keagungan Allah. Ya, Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan datang. Bagaimananya Allah tidak mengabarkan? Tapi yang jelas Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka kita tetapkan Allah datang sesuai dengan keagungannya. Ya. Jangan dibayangkan seperti datangnya makhluk. Kalau Allah, kalau makhluk datang ke masjid berarti dia di rumah enggak ada. Kalau dia di rumah ada berarti di masjid enggak ada. Iya atau enggak? Iya, itu kita. Ya, jangan dibayangkan kedatangan Allah sama dengan kedatangan makhluk. Kemudian bertanya, kemudian timbul pertanyaan, loh, kalau Allah datang berarti arsy tidak ada. Itu tidak ada yang berada di atas arsy. Ya, dia masih membayangkan majinya Allah sama dengan majinya makhluk. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah datang sesuai dengan keagungannya tanpa harus meninggalkan apa? Arsy. Ya, tidak ada talazum di sini, tidak ada kelaziman di sini. Ya, maka yang masih bertanya berarti apakah arsy, ya, yakhlu aw la yakhlu, kosong atau tidak kosong? Ya, ini berarti belum paham. Ya, kita katakan Allah datang sesuai dengan keagungannya. Tidak harus, ya, tidak sama dengan datangnya makhluk. Kalau makhluk demikian keadaannya. Ya, kalau dia datang ke sini berarti dia tidak ada di tempat yang lain. Baik. Wa qawluhu ta'ala hal yanduruna illa an ya'tiyahumullah. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah. Di sini Allah SWT menetapkan sifat al-ityan. Sifat al-ityan hampir sama dengan sifat al-maji. Ya, para ulama ketika berbicara tentang sifat al-maji dan juga sifat al-ityan bagi Allah, dan maknanya kalau dalam bahasa kita hampir sama, itu kedatangan. Maka mereka menggunakan dalil-dalil ini. Wa jaa'a rabbuk hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Maksudnya adalah orang-orang kafir yang mereka mengingkari adanya hari kiamat. Ya, tidaklah mereka nunggu kecuali nanti Allah akan datang. Kalau Allah datang, barulah mereka tahu, barulah mereka merasakan. Ya, tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah, yaitu di padang mahsyar. Ya, Allah akan datang kemudian memberikan keputusan bagi seluruh hambanya, menghisab mereka. Wa qauluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an. Dan firman Allah, Allah ridha atas mereka dan mereka pun ridha kepada kepada Allah. Ada sifat apa di sini? Sifat ridha. Makhluk juga ridha. Orang tua kita juga ridha. Ya, tetapi ridha Allah berbeda dengan ridha makhluk. Ya, maka kita tetapkan Allah memiliki sifat ridha sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan keridhaan yang dimiliki oleh makhluk. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ridha al-khaliq dengan ridha al-makhluk, sama-sama memiliki sifat ridha, tetapi berbeda hakikatnya. Ridha Allah tidak sama dengan ridha makhluk. Ya, sama-sama memiliki sifat, ya, tetapi hakikat dari sifatnya berbeda. Baik. Wa qauluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dan firman Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Sifat apa di sini? Sifat mahabbah. Ya, sifat mahabbah di antara sifat yang harus kita tetapkan bagi Allah, bahasanya Allah cinta. Banyak di dalam Al-Qur'an. Wallahu yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muhsinin. Naam. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Baik, banyak ayat yang menunjukkan bahasanya Allah mencintai. Maka harus kita tetapkan di antara sifat Allah adalah mahabbah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan mahabbah yang dimiliki oleh manusia atau makhluk. Wa qauluhu ta'ala fil kuffar wa ghadiballahu alaihim. Dan ucapan Allah tentang orang-orang kafir, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah kepada mereka. Sifat apa di sini? Sifat ghadab, yaitu sifat marah. Harus kita tetapkan, ya, sesuai dengan keagungan Allah. Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat apa? Adh-dhannina billahi dhannasaw 'alaihim da'iratussaw wa ghadiballahu 'alaihim. Ini maksudnya. Ya, ini adalah orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihim. Allah marah kepada mereka, wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masiran. Wa qauluhu ta'ala ittaba'u ma askhata Allah. Mereka mengikuti apa yang membuat Allah marah. Apa sifat yang terkandung di sini? Sifat sukhat, atau dibaca sakhatun, bisa sakhatun atau sukhtun, dua-duanya adalah masdar. Ya, mereka mengikuti apa yang membuat Allah marah, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kenifakan. Ini adalah membuat Allah SWT murka dan juga marah. Baik. Wa qauluhu ta'ala karihallahu bi'athahum. Dan Allah berfirman, Allah benci dengan bangkitnya mereka. Ini berbicara tentang orang-orang munafik. Ya, yang mereka berat untuk keluar berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mengatakan walakin karihallahu bi'athahum. Akan tetapi Allah benci dengan berangkatnya mereka. Allah mengatakan walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahu bi'athahum. Seandainya mereka benar-benar ingin keluar, ingin perang, tentunya mereka sudah bersiap-siap. Ya. Kalau orang niat ingin menghadiri majelis ilmu sudah siap-siap. Siapkan, ya, tasnya, disiapkan kertasnya, disiapkan pulpennya. Ya, alarm dihidupkan. Memang dia ingin niat ingin menghadiri majelis ilmu. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Akan dia menyiapkan. Ya, tapi kalau ya tidak menyiapkan segala sesuatu, ya alarm tidak dihidupkan, kemudian alat tulis tidak disiapkan, menunjukkan memang tidak ingin menghadiri majelis. Demikian pula orang-orang munafik, kalau mereka benar-benar ingin perang, tentunya sudah siap-siap. Ya, nyiapkan kuda, nyiapkan pakaian perang, nyiapkan mengasah senjata. Ya, tentunya sudah mempersiapkan. Akan tetapi mereka tidak melakukan yang demikian. Ya, berarti memang enggak niat ingin perang. Allah mengatakan walakin karihallahu bi'atam, tapi Allah memang benci dengan kehadiran mereka. Ya, Allah benci dengan kehadiran mereka. Karena kalau mereka ikut perang pun, ya, justru malah mengganggu kaum muslimin. Ya, kalau mereka ikut perang pun, mereka justru akan mengganggu kaum muslimin. Walakin karihallahu bi'atam. Di sini ada sifat apa? Sifat al-kurh, yaitu sifat benci. Berarti harus kita sifati Allah dengan sifat benci ini sesuai dengan keagungannya. Baik. Wa minas sunnah, dan di antara sunnah atau dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita tabaraka wa ta'ala, turun setiap malam ke langit dunia. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah an-nuzul. Di antara sifat Allah adalah turun. Dan disebutkan dalam hadis ini Allah turun pada setiap malam. Berarti tidak ada malam kecuali di situ Allah turun. Kemana turunnya? Ke langit dunia, yaitu langit yang paling dekat dengan kita. Maka kita harus beriman dengan hadis ini. Allah memiliki sifat turun. Ya, sesuai dengan keagungannya. Jangan dibayangkan seperti turunnya manusia. Seperti tadi, ketika kita berbicara tentang datangnya Allah, ya, tidak perlu bertanya lagi, ya, apakah arsy kosong atau tidak kosong. Ya, Allah akan turun sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan ya turunnya makhluk. Sebagian ada yang mentakwil mengatakan yang turun di sini bukan Allah, tapi yang turun di sini adalah amruhu. Ya, yang turun di sini adalah perkara Allah, perintah Allah. Ya, ini namanya takwil. Dan para ulama telah membantah takwil yang seperti ini. Di antara bantahan mereka bahasanya, di dalam hadis ini ada kelanjutannya. Ya. Kemudian Allah mengatakan man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa utiyah, man yastaghfiruni fa aghfiralahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni. Dan siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengijabahi. Baik. Mungkin tidak yang berbicara itu adalah amrullah. Hah? Dia mengatakan, barang siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampuni. Mungkin tidak yang mengucapkan adalah amrullah, perkara Allah. Tidak mungkin. Mungkin tidak yang mengatakan malaikat. Tidak mungkin. Ya, berarti yang mengatakan adalah Allah SWT. Berarti yang turun adalah Allah. Yanzilu Rabbuna, jelas. Ya, yanzilu Rabbuna. Dan kalau diartikan amr, kenapa dikhususkan dengan sepertiga malam? Dan amrullah turun setiap waktu. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya, setiap hari, setiap waktu dia dalam satu urusan. Ya, kenapa dibatasi dengan sepertiga malam yang terakhir? Kenapa dibatasi sampai langit yang paling bawah sama dunia? Padahal sampai ke bumi, perintah Allah, urusan Allah. Ya, berarti mentakwil dengan ya dengan apa? Turun di sini dengan perintah Allah, makanya adalah ya takwil yang tidak benar. Terlalu takalluf. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para salaf kita. Beriman ya, kita yakini bahwasanya Allah turun, turunnya Allah sesuai dengan keagungannya tanpa kita tolak, tanpa kita serupakan Allah dengan makhluk. Wa qawluhu ya'jabu rabbuk minasyab laysad lahu sabwah. Ya'jabu rabbuk, ya, Rabbmu terheran dengan seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Ini maksud dengan sabwah adalah keinginan untuk hura-hura mengikuti syahwatnya. Ya, seorang pemuda dalam keadaan dia masih sehat, ya, belum banyak terkena penyakit, ya, dalam keadaan dia kuat, keinginan taunya banyak. Biasanya mereka biasanya itu senang apa? Berhura-hura, bersenang-senang. Ada sebagian pemuda yang ternyata di tengah-tengah kekuatan dia, ya, masih dalam keadaan banyak ingin tahu dan syahwatnya yang tinggi, tetapi dia arahkan dirinya kepada ibadah, kepada ilmu, jauh dari mengikuti hawa nafsunya. Ya, maka Allah heran dengan pemuda yang seperti ini. Ya, biasanya pemuda adalah demikian-demikian, tetapi dia justru menyibukkan dirinya dengan ibadah, menyibukkan dirinya dengan ilmu. Ya. Dan hadis ini yang disebutkan di sini dalam tahqiq ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Abu Ya'la. Al-Haythami mengatakan isnaduhu hasan. Ya, dan Ibnu Hajar mendhaifkan hadis ini. Baik. Dan Syekh Al-Albani ada di sebagian tempat beliau mensahihkan dan di tempat yang lain beliau mendhaifkan. Ala kulli hal, seandainya hadis ini sahih, menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah apa? Adalah ta'ajub. Dan kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat ini. Bagaimana datangnya? Ya. Dan seandainya hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka di sana ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan Allah memiliki sifat ta'ajub. Di antaranya adalah firman Allah dalam Al-Quran, awa ajibata wa yaskharun. Bal ajibata wa yaskharun. Ini ada yang membaca bal ajibatu wa yaskharun, ya, dengan menggunakan dhamir tu, yaitu saya. Kalau ta berarti kepada Nabi. Ya. Baik. Kalau ajib itu berarti siapa? Allah SWT. Dan ada sebagian kiraat yang membaca bal ajib itu, bukan bal ajibata. Kalau dibaca bal ajibatu wa yaskharun, berarti di sini menetapkan sifat apa? Al-ujub bagi Allah Azza wa Jalla, itu sifat ta'ajub bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya hadis tadi adalah hadis yang sahih, maka sebagaimana kita sampaikan, dan seandainya itu adalah hadis yang dhaif, maka di sana ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah sifat ta'ajjub. Baik, ketika kita mensyarah akidah wasithiyah, sebenarnya kita sebutkan dalil yang lain selain dari Al-Qur'an ini. Ingat enggak? Ya, apa dalil tentang ta'ajjub ini? Ya, saya sebutkan di sini bahwasanya Ibnu Jarir di dalam tafsirnya beliau mengatakan qauluhu bal ajibata wa yaskharun ikhtalafat al-qurra fi qira'ati dhalik fa qara'athu 'amatu qurra al-Kufah bal ajibatu wa yaskharun bi dhammi at-ta min ajibta. Ya, jadi seluruh qurra yang dari Kufah membacanya bal ajibatu wa yaskharun. Sebagian membaca ajibata bi fathi atta. Kalau ajibatu berarti maknanya bal aduma indi wa kabura ittikhaduhum li syarikan wa takdzibuhum tanzili wa hum yaskharun. Kalau ajibata berarti ajibta anta ya Muhammad. Baik. Ya, ada di dalam Sahih Bukhari, ya, dan juga Muslim. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, laqad ajiballahu azza wajal aw dhahika min fulan wa fulana. Dalam riwayat yang lain, qad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailah. Ya, tentang suami istri yang mengikram, yang menghormati tamunya. Ya, dengan penghormatan yang luar biasa. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat ta'ajjub. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannah fis salasil. Allah heran terhadap sebuah kaum yang mereka masuk ke dalam surga dengan belenggu-belenggu. Ya, awalnya adalah orang kafir, kemudian diperangi, ya ditawan, kemudian dia masuk Islam, akhirnya masuk ke dalam surga. Masuk surga saja harus di apa? Harus dibelenggu. Ya kan? Padahal harusnya kan ini kan menuju ke kenikmatan. Ya, menuju ke sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat ke dalam surga. Kenapa harus di apa? Dibelenggu, harus ditawan dan seterusnya. Maka Allah SWT heran kepada sebuah kaum yang mereka masuk ke dalam surga dengan belenggu-belenggu. Taib. Berarti kita tetapkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-ujab. Kemudian yang terakhir pada hari ini, wa qawluhu yadhakullah ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhir thumma yadkhulani al-jannah. Ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, salah satu di antara keduanya membunuh yang lain. Ternyata keduanya sama-sama masuk ke dalam surga. Baik, siapa yang tahu kok bisa demikian? Yang lain? Ya. Ketika peperangan. Iya. Satunya Muslim, satunya kafir. Yang kafir membunuh yang Muslim. Yang kafir membunuh Muslim. Baik. Terus yang kafir Islam. Baik. Lalu dia dibunuh. Kemudian dia dibunuh juga. Berarti di sini mati syahid. Iya, yang dibunuh maupun yang membunuh masuk surga. Tahu ya? Ini maksudnya. Dan ini disebutkan di dalam hadisnya tentang kisahnya kok bisa dua-duanya masuk surga. Muslim dan kafir berperang. Yang muslim meninggal dunia, maka dia masuk ke dalam surga. Ternyata yang kafir setelah itu masuk ke dalam agama Islam, maka dia juga akan masuk ke dalam surga. Ya, yang membunuh maupun yang dibunuh, ya sama-sama masuk ke dalam surga. Baik, berarti di sini kita menetapkan sifat apa bagi Allah? Sifat dhahik, yaitu sifat tertawa. Kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat tertawa sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan tertawa yang dimiliki oleh makhluk. Baik, sedikit lagi. Fahada wa ma asbahahu mimma sahha sanaduhu wa uddilat ruwatuhu nu'minu bihi wa la narudduhu wa la najhaduhu wa la nata'awwaluhu bi ta'wilin yukhalifu dhahirahu. Maka yang demikian dan yang semisalnya, karena beliau di sini hanya menyebutkan sebagian saja. Dan perbedaan antara Ibnu Qudamah dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam akidah wasithiyah. Kalau Ibnu Taimiyah, beliau mengumpulkan dalam satu sifat ya beberapa ayat, beberapa dalil. Ya, tentang ilmu Allah misalnya. Beliau mendatangkan beberapa dalil. Tentang ma'iyatullah mendatangkan beberapa dalil. Tapi kalau di sini ya beliau hanya menyebutkan setiap sifat satu saja. Ya, setiap sifat berapa? Satu saja. Wa yabqa wajhu rabbik aliyat, ya. Kemudian juga tentang nafas, tentang al-maji, tentang al-mahabbah, beliau hanya menyebutkan satu saja. Ini bedanya antara Ibnu Qudamah di dalam Lum'atul I'tiqad dengan Ibnu Taimiyah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Aqidah Wasithiyah lebih banyak. Yang di sana ada sifat ain. Yang di sini enggak disebutkan sifat ain. Ya, di sana ada sifat qadam, al-asabi'. Di sini tidak disebutkan. Di sana ada sifat qadam, di sini enggak disebutkan sifat qadam. Baik. Dan ini tidak tercela dan tidak dicela pengarang karena yang demikian, karena beliau sudah mengatakan dari awal apa? Famimma ja'a. Dari apa yang datang. Contohnya saja. Baik. Dan apa yang semisalnya atau yang serupa di antara yang sahih sanadnya. Ya, artinya sudah sahih. Dan dita'dil rawi-rawinya, maksudnya adalah rawi-rawinya adalah orang yang adil. Ya, rawi-rawinya adalah orang-orang yang adil dan dia adalah thiqah, artinya terpenuhi syarat kesahihannya. Nu'minu bihi, maka kita harus beriman. Wala narudduhu, dan tidak boleh kita menolaknya. Wala najhaduhu, dan tidak boleh kita membantahnya. Wala nata'awwaluhu, dan tidak boleh kita menta'wilnya. Bita'wilin yukhalifu zahirahu, dengan ta'wil yang menyelisih zahirnya. Wala nushabbihuhu bisifatil makhlukin, tidak boleh kita mentasbihnya. Wala bisimatil muhdathin, dan dengan sifat-sifat ya sesuatu yang makhluk. Ya, lihat di sini beliau menolak adanya ta'wil, menolak adanya ta'til, menolak adanya tashbih. Wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir, dan kita yakin bahasanya Allah tidak ada yang serupa dengan dia, tidak ada yang sebanding. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa kullu ma takhayyala fi dhihni aw khatara bil bali fa inna Allah ta'ala bi khilafihi, dan setiap apa yang terbetik di dalam ya, setiap yang dikhayalkan oleh pikiran atau yang terbetik di dalam hati manusia, maka sesungguhnya Allah tidak sama dengan yang demikian. Baik, sampai di situ dulu insyaallah. Kita lanjutkan besok. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada waktu. Misalnya ini ada orang mendengar ceramah tentang istawanya Allah. Terus anak pernah dikasih syubhat gitu. Kita enggak boleh apa sih? Bukan enggak boleh. Jangan dulu ngomongin sifat Allah lah, mending amal-amalan yang kita amal-amalan kita dulu juga belum benar gitu. Nah, itu gimana soalnya? Ya gitu. Cara membatah itu ya gimana biar enggak ke bawah-bawah. Ya. Kita katakan bahwasanya kewajiban kita adalah mengenal Allah. Ya, kewajiban kita adalah mengenal Allah. Nah, misalnya di sini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang beliau sebelum berbicara dengan yang lain berbicara tentang nama dan juga sifat Allah SWT dari awal. Alhamdulillah Al-Mahmudi bi kulli lisan al-ma'budi fi kulli zaman, dan seterusnya berbicara tentang nama dan juga sifat Allah. Dengan kita berbicara tentang sifat Allah, maka kita akan mengenal Allah SWT. Ya. Dan kalau kita mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, amalan kita akan baik. Ibadah kita akan benar. Ya, iman yang pertama, beriman dengan apa? Beriman dengan Allah. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadatain. Semuanya mengandung tentang mengenal Allah SWT. Karena dengan mengenal Allah SWT, ibadah dan amalan kita akan baik. Coba orang yang mengenal bahwasanya Allah Maha Mengetahui dan bahwasanya Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, bagus enggak ibadahnya? Ya, ibadahnya akan baik, bahkan dia akan sampai kepada derajat ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Derajat ihsan adalah derajat yang paling tinggi dapatkan oleh orang yang merasa diawasi oleh Allah SWT. Dia mengenal bahasanya Allah yang Maha Mengetahui. Ya, bahasanya Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan, kejelekan dengan kejelekan. Semakin kuat dia mengenal Allah, maka akan semakin baik ibadahnya. Dia mengenal bahasanya Allah mengutus Rasul, dan Rasul ya menjelaskan tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah, dan Allah tidak menerima kecuali ibadah yang datang dari Rasul. Berarti dia mengetahui bahasanya Allah tidak menerima kecuali ibadah yang diajarkan oleh Rasul, sehingga dia menjauhi bid'ah di dalam agama. Bagaimana baiknya ibadah dan amal seseorang dengan mengenal Allah? Bahkan juga berkaitan dengan akhlak. Bagaimana akhlak seseorang bisa baik? Ketika dia mengenal Allah dengan baik. Bagaimana orang yang mengetahui Allah, menyadari bahasanya Allah mengetahui dirinya, dia akan mendzalimi tetangganya. Dia akan mendzalimi tanah tetangga. Bagaimana orang yang yakin bahasanya Allah akan membalas di hari kiamat, di sana akan ada hari pembalasan, bagaimana dia ya mendzalimi orang lain, kan berpengaruh pada amalan dan juga akhlaknya. Maka ini adalah ucapan yang batil, dan Nabi SAW yang mengajarkan manusia untuk mengenal Allah. Nah. Baik, pertanyaan yang lain. Barakallahu fiik. Di sini ada pertanyaan, bagaimana mendakwahi atau menyampaikan kepada keluarga yang terkena syubhat masalah ini, gitu. Terkena syubhat masalah? Tentang masalah apa? Takwilkan apa nama dan sifat Allah. Ya. Kita sampaikan secara ringkasannya, ya, tentang kewajiban untuk beriman. Ya, dengan seluruh apa yang datang di dalam Al-Quran dan juga hadis, katakan bahwasanya kita ini adalah beriman, dan kewajiban kita adalah beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, dan di antara kepercayaan kita kepada Allah adalah percaya dengan setiap apa yang datang dari Allah, yang termasuk diantaranya berupa nama dan juga sifat. Kemudian kalau mereka, dan ini biasanya alasannya karena kita takut menyerupakan, ya, antum bisa memberikan permisalan. Biasanya dengan permisalan ini, apalagi didukung dengan dalil, kemudian kita sebutkan permisalan, ini lebih mengena pada dirinya. Ya, seperti misalnya, dan sering saya sampaikan contohnya, ya, ketika kita ada orang yang mengatakan bahwasanya dia membawa satu karung dan di dalamnya ada hewan yang punya tangan, dan dia mengatakan hewan ini belum pernah kamu lihat, ya, tapi dia mengatakan dia punya tangan, dia punya mata. Ketika kita mengatakan dan percaya, oh iya, ya, sebagaimana ucapanmu dia punya tangan, punya mata, apakah berarti kita telah menyamakan, kalau kita percaya, apakah berarti kita menyamakan, ya, tangan hewan tadi yang ada dalam karung dengan tangan kita? Jawabannya apa? Tidak. Apakah kita telah menyamakan mata hewan yang ada dalam karung tadi dengan mata kita? Tidak. Tapi kita paham makna tangan dan juga makna mata. Kita yakin tidak sama dengan tangan dan juga mata kita. Jadi samanya nama bukan berarti sama hakikatnya. Ya, kita menetapkan Allah SWT, kita mengatakan kucing punya tangan, kita juga punya tangan. Tapi tangannya kucing lain dengan tangannya kita. Sama namanya tetapi beda apa? Hakikatnya. Ya, kita sebutkan dengan permisalan seperti ini, moga dia paham. Ya, dan diulang lagi. Ya, apabila dia belum paham, diulang lagi. Dan kalau Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seseorang, akan diberikan hidayah. Kalau dalam hatinya memang sudah ingin menentang, ya, antum berbicara dia enggak dengar. Ya. Dan hidayah berada di tangan Allah SWT. Baik, itu yang bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.